أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kepada budi dan syukur yang sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat Tuhan kepada kita, nikmat kesihatan dan kelapangan, dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya kita bersama sekali lagi pada malam ini untuk teruskan kajian kita kitab Bulugh Al-Maram min adillatil ahkam karangan al-hafiz al-imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan syarahnya Syuhulus Salam karangan al-imam As-Sanani rahimahullah ta'ala. Dan minta maaf pada minggu depan tidak dapat bersama antum karena ada hal, cuma kita diberitahu bahawa ada pelajar yang tidak dapat maklumat atau dia dapat khabar tentang ketiadaan kelas pada minggu lepas. Ada beberapa kemungkinan di situ, tapi jika kemungkinannya adalah kerana beliau tidak dapat dihubungi kerana tidak memberikan contact number, maka itu dengan mudah kita atasi. Saya harap siapa yang belum menyerahkan ataupun memberikan kontak hubungannya, nombor hubungannya, jadi berikanlah kepada dalam kertas ke atau mana. Jadi jika ada apa-apa khabar, maka akan dihubungi untuk baik. Nah, pada pertemuan yang lepas kita telah membaca sebuah hadis yang penting, yaitu hadis tentang menyentuh Al-Quran, yaitu surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah yamassal Qur'ana illa tahir," agar jangan menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Dan telah kita bahaskan hadis ini, pertama daripada sudut sanadnya, riwayatnya, tidak apakah kedudukan sanad hadis tersebut. Adakah hadis ini hadis yang sahih? Pertama, adakah ini hadis? Adakah ini hadis? Jangan menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis atau tidak? Hadis. Tetapi ini bukan sabda Nabi. Ini bukan perbuatan Nabi. Ini bukan persetujuan Nabi. Sebab kita tahu bahawa hadis ataupun sunnah itu adalah apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrirnya, persetujuannya. Tapi yang kita jumpa ni adalah surat Nabi. Surat Nabi pun hadis Nabi ke? Kalau awak nak jawab, surat Nabi hadis ke bukan? Surat Nabi hadis eh? Tapi dia bukan perkataan, dia bukan perbuatan, dia bukan persetujuan. Dia tulisan, jadi dia jatuh di kategori mana? Perbuatan. Macam solat gitu. Bila dia masuk solat, dia akan angkat tangannya ke baras baunya. Itu perbuatan. Perintah. Sebenarnya senang. Dia adalah apa? Kaul, perkataan. Kenapa perkataan? Tapi dia tulisan. Tulisan awak rasa perkataan? Oh, betul ke tak betul? Betul. Tolong terangkan, kenapa dia perkataan? Cakap dan tulis sama je. Cakap dan tulis sama je. Setuju ke tak setuju? Setuju je. Nah, kita boleh ekspresi diri kita dengan perkataan, dan kita juga boleh ekspresi diri kita dengan dengan percakapan, dengan tulisan. Sebab itu ada kaedah PT yang masyhur, Al-Kitab Al-Khitab. Al-Kitab, tulisan itu hukumnya seperti Al-Khitab, seperti perkataan. Boleh? Nah, sebab itu kalau dalam mahkamah, saksinya bisu, tapi dia boleh menulis, mahkamah akan suruh dia tulis apa yang dia saksi. Baik. Boleh ni? Jadi kalau dalam nikah kahwin, dia tak boleh cakap, cukup dia tulis. Kalau dia nak ceraikan isterinya, kalau dia tak nak cakap sebab marah sangat, dia boleh tulis. Tapi ada syarat atau tak syarat tulisan ini, bila kita boleh terima, bila tak boleh diterima? Ada saksi terhadap apa yang ditulis. Kalau tak ada saksi, tak boleh. Boleh atas namanya, boleh bohong. Jadi adakah dengan saksi je awak boleh pastikan bahawa tulisan itu tidak bohong? Ada cara lain tak? Awak punya tulisan dengan saya punya tulisan sama tak? Biasanya tak ada dua orang tulisan dia sama biasanya. Jadi ada orang terkenal dengan tulisan yang tertentu. Kalau kita boleh pastikan bahawa tulisan ini adalah tulisan penulis, cukuplah. Cukuplah juga. Tapi kadang-kadang ada orang boleh tiru tulisan. Tapi kalau ada kemungkinan seperti itu, baru kita periksa. Jadi sama juga dalam kaedah signature, dalam kaedah apa-apa juga. Jadi mereka boleh apa? Mereka boleh periksa sama ada betul ataupun tidak. Tahu tak kita? Kitab-kitab yang sampai kepada kita, kitab Al-Qur'an, kitab Sahih Bukhari, kitab Imam Muslim dan macam-macam kitab lagi. Macam mana awak tahu kitab ni betul tulisan Imam Bukhari, tulisan Imam Muslim, tulisan Imam Syafi'i dan lain-lain lagi? Macam mana awak tahu? Ada beberapa kemungkinan kan? Sanadnya sampai kepada kita. Kita dengar dari syekh kita, syekh kita dengar dari syekh dia, daripada dia sampai kepada Imam Syafi'i kitab tu semuanya. Tapi itu tak mungkin lah. Itu jarang sekali. Zaman kita dah tak ada lagi yang macam tu. Jadi apa lagi kemungkinan kita nak pastikan bahawa kitab ni betul, kitab dia? Tulisan. Kalau kita jumpa kitabnya, dalam kitabnya ada tulisan, lepas tu tulisan itu dikata siapa punya tulisan, dan orang pada zaman tu kenal tulisan itu dan dia letakkan tarikhnya sekali. Kadang-kadang kat depan, tapi kat depan orang boleh tulis kat depan kan. Tapi dalam kitab itu kadang-kadang dia akan sebutkan tau bila dia tulis, bila dia riwayatkan hadis ini. Banyak kitab hadis dia tulis bila, tahun berapa dia tulis kitab ini. Ataupun nanti kat akhir kitab dia akan tulis, saya selesai ataupun kitab ini selesai ditulis pada tahun sekian, hari sekian, pukul berapa, semuanya dia tulis. Lepas asar ke, lepas maghrib ke dan sebagainya. Jadi kita dapat tahu bila kitab ini ditulis. Jadi ada tanda-tanda di situ yang kita boleh pastikan sesuatu kitab itu betul ataupun tidak, dengan yang kita nampak manuskripnya ke dan sebagainya. Jadi kalau satu manuskrip mungkin tak cukup, 2-3 manuskrip semuanya sama saja. Baik, satu perkara, Imam Bukhari dia tidak tulis kitab dia dengan tangan dia sendiri. Saya rasa dah tak ada kitab yang dengan tulisan. Tapi siapakah yang tulis kitab dia? Perawi daripadanya, yang anak murid dia tuliskan. Lepas tu ada orang yang copy kitab tersebut, tapi bukan dengan fotokopi, tulis tangan. Jadi yang dipanggil nasikh. Zaman dahulu ada orang yang apa ni, kerja dia salin kitab. Lepas tu dijual ke dia autor. Jadi demikianlah yang berlaku sama macam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada kat depan kita tu, macam nak tahu Al-Quran ni betul daripada Nabi, daripada Jibril, daripada Allah? Macam mana? Saksi? Tak mungkinnya saksi. Kalau awak tak hafal Quran, awak tengok kat belakang dia ada Chok Lajnah Pentasir Al-Quran. Negara Singapura tak adalah, negara Malaysia, Madinah ke, Mesir ke, apa kan, betul tak? Ada nombor dia apa semuanya. Kalau awak betul tak cair juga, awak boleh telefon diorang, kata ni betul ke musab, cetakan kamu dan sebagainya. Kalau betul-betul nak. Tapi itu antara tanda yang apa kita boleh ambil sebagai bukti bahawa kitab ini, tulisan ini benar. Itu je dah cukup. Bila itu kita dah pastikan semua yang ada dalam kitab tu kita boleh, kita boleh ambil. Ini zaman, zaman kita. Bahkan ratusan tahun sebelum kita ni, mereka dah mula tidak menggunakan sanad. Ataupun maksud saya tidak menyandar kepada sanad. Saya ingat awal-awal tahun 600-an Hijrah. Ini sebelum Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, seorang ulama daripada Syria namanya Ibn Salah rahimahullah ta'ala, orang yang mengarang kitab Mustalah yang masyhur, Muqaddimah Ibn Salah, beliau telah mengatakan pada zaman sekarang ini dah tak guna sandar kepada sanad kerana dah panjang sangat sanad dia. Dia rawi dia dah terlalu banyak dan rawi-rawinya tidak dikenal kebanyakannya. Jadi tak boleh kita pastikan kesahihan sanad tersebut. Jadi pakai apa? Tetapi kitab-kitab ulama telah dicetak luas sehinggakan menghasilkan dalam hati seorang itu yakin bahawa kitab ini benar daripada mereka. Terlalu banyak sangat ulama yang ambil, yang pernah nampak kitab tu dan telah menyalinkan sebagainya di dalam kitab-kitab mereka dan sebagainya. Jadi cukup kata beliau kita gunakan kitab-kitab tersebut sebab dia dah sampai had mutawatir, hampir sama dengan, ataupun samalah dengan Al-Quran. Boleh? Jadi dengan itu sanad itu memang adalah termasuk daripada agama, tapi dia ada fungsi. Fungsi dia apa? Untuk memastikan kesahihan kandungan matannya. Sanad itu kan dia bawa kepada apa? Oh, daripada Rasulullah SAW sebuah hadis, daripada Rasulullah SAW sepotong ayat Al-Quran, daripada Imam Syafi'i satu pendapat ulama contohnya. Jadi dia akan memastikan kesahihan kandungan tersebut. Itu fungsinya. Jadi adakah sanad saja cukup untuk memastikan kesahihan sesuatu? Sanad saja cukup? An ataupun hadatan yang lain dah cukup lah. Ada sanad juga boleh. Semua hadis ada sanad sebenarnya. Kena periksa adakah sanad ini bersambung sampai kepada Rasulullah SAW kalau dia hadis. Dia pastikan bahawa tiap terawih ni boleh jumpa atau pernah jumpa dengan guru dia jumpa guru dia dan sebagainya. Tak guna ada sanad tapi ada inkipak, ada terputus sana terputus sini. Dan itu juga tak cukup. Apalagi kita perlukan perawi itu, kita kena periksa apakah dia pembohong ataupun tidak, boleh dipercaya ataupun tidak, fasik ataupun tidak. Sebab tak guna sanad bersambung tapi dia pembohong. Ataupun kita periksa hafalan, kadang-kadang hafalannya bagus ataupun tidak. Saya ada sanad Quran, saya ada sanad itu, saya ada sanad ini, tapi perawi dia kita tak tahu siapa. Mungkin lemah hafalan, buruk hafalan dan sebagainya. Dan macam-macam lagi kita kena periksa. Ada syarat-syarat hadis yang sahih. Itu juga syarat-syarat untuk semua sanad. Boleh? Jadi zaman sekarang mungkin atau tak mungkin nak periksa sanad betul-betul. Zaman sekarang hampir tak boleh lagi. Itu apa panjang sangat. Saya kata hampir tak boleh, bukan terus tak boleh. Yang penting di sini adalah kitab Nabi SAW ini ada tulisan beliau. Yang kita tahu Nabi SAW tak boleh atau boleh menulis. Boleh membaca? Baca pun tak boleh. Baik. Jadi tulis lagi tak boleh. Sebab orang kalau boleh baca, boleh tulis, biasanya boleh. Memang dia boleh baca, bukan biasa lagi. Selalunya boleh baca. Writing skill dia datang selepas apa? Reading skill. Tapi kalau orang boleh membaca, tak mestinya dia boleh. Dia boleh tulis. Orang boleh baca Quran, no problem. Suruh tulis dulu Quran, suruh Arab, habis, terawih. Nah, jadi siapa yang tulis? Surat tu siapa yang tulis? Orang yang tulis. Sahabat yang tulis. Baik. Jadi yang penting di sini, itu adalah sebuah hadis rakaman daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia termasuk apa? Hadis qauli. Boleh ni? Nah. Kadang-kadang hadis dalam bentuk percakapan lebih kuat kedudukan dia daripada hadis dalam bentuk tulisan. Sebab apa? Kadang-kadang hafalan seseorang tu lebih kuat daripada apa yang dia tulis. Tulis boleh salah. Hafalan dia tak boleh salah. Ada yang macam tu. Jadi ini bergantung, tak semestinya. Sebab tu beza sistem sanad kita sistem riwayat kita, riwayat pengkhabaran kita, ini orang-orang Islam dengan orang Barat. Orang Barat dia punya sistem hanya apa? Bukti yang boleh nampak. Kalau benda tu, buku tu nampak ada dia punya manuskrip dia, jadi mereka akan periksa tahun berapa punya, apalah, mereka tengok kertasnya, ink dia dan sebagainya, tulisannya dan seterusnya. Mereka bersandarkan semata-mata itu. Oh, ini satu Old Testament yang lama hilang, jumpa kat dalam gua contohnya. Sanad tak ada ke? Tak ada sanad. Tapi tulisan nanti orang tengok lah macam mana ni, tahun berapa punya, orang kaji lah. Dia ada sudut apa? Apa dia nama tu? Ekologinya dan sebagainya. Kemungkinan tahun berapa punya lah ini, dibandingkan dengan kertas zaman yang itu ke yang mereka pernah jumpa dan sebagainya. Tapi mereka tak boleh apa, periksa daripada sudut sanad-sanad, hanya pada Islam. Sebab tu kata ulama, al-isnadu minad din. Al-isnadu minad din. Daulah isnadu la qala man sya'u ma sya'. Isnad itu termasuk agama. Kalau tidak ada isnad, maka orang akan berkata apa yang dia nak kata. Dia boleh cakap apa saja sembarangnya. Baik. Jadi balik pada hadis menyentuh Al-Quran itu, apa kedudukan hadis tersebut? Sahih ke tidak sahih? Riwayat yang ada dalam kitab Ibn Hajar kata apa? Ia tidak sahih sebab dia ma'lul, ada penyakit. Tapi kita dah terangkan bahawa hadis ini datang daripada jalan-jalan lain, daripada jalan-jalan lain, dan jalan-jalan itu banyak dan masyhur daripada perawi-perawi yang thiqah bagaimana dalam kitab. Maka sebab itu kita dapati bahawa para ulama daripada zaman dulu lagi menerima kitab ini, menerima surat ini. Bagaimana kata ulama atau apa ni, para tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada zaman itu, Imam Az-Zuhri, mereka apabila datang surat ini pada mereka, mereka mengambil hukum-hukum di dalamnya dan mereka meninggalkan pendapat-pendapat mereka. Jadi mereka terima. Baik, termasuk imam-imam yang empat dalam mazhab pun terima hadis ini. Jadi oleh kerana itu sanadnya sahih. Satu kata Syekh Al-Albani, hadisnya sahih kerana banyak syahidnya, banyak saksinya. Baik, dan lepas itu hukum menyentuh Al-Quran, apa hukumnya? Bagi orang yang tidak ada wudu, boleh atau tak boleh menyentuh Al-Quran? Apa kita katakan? Boleh atau tak boleh? Atau ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata tak boleh. Siapa mereka? Jumhur ulama, termasuk imam-imam yang empat. Dalilnya hadis ini, surat ini. Jadi boleh ke tak boleh berdalil dengan hadis ini? Level pertama apa kita kena pastikan nak buat sesuatu sebagai dalil? Dalil itu sahih. Jadi dalil ini sahih ke tidak? Sahih. Jadi setakat ini lepas. Dia, yakni mereka sedang ataupun telah berhujah dengan dalil yang sahih. Tapi ini saja tak cukup. Berhujah dengan dalil yang sahih tak cukup. Dalalah, petunjuk di dalam dalil itu juga mesti kena sahih. Dalil lain, dilalah ataupun dalalah itu satu perkara lain. Dalalah maknanya makna di dalam hadis tersebut boleh dibuat dalil ataupun tidak. Baik, jadi kata mereka boleh. Kenapa? Sebab Nabi SAW melarang orang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir. Tahir pada tafsiran mereka apa dia? Suci lah, tapi suci daripada apa? Suci daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil. Dan termasuk juga daripada najis lah. Jadi itu tafsiran mereka. Baik, boleh kita terima atau tak boleh terima? Boleh tak boleh? Awak kena confident dan yakin. Dah belajar tau. Tak tahu nak belajar lagi ke? Saya kasih can ni ulang. Kalau ada apa ragu-ragu, baik tanya. Suci pada tafsiran jumhur ulama itu ialah suci daripada hadas, hadas besar, hadas kecil dan khabat. Ya, ini najis. Orang ada tangan najis, takkan boleh pegang Quran. Nah, Sebab apa? Sebab apa boleh kita tafsirkan demikian? Tahir ini satu istilah, satu kalimat syar'iyah, yakni warid dalam syarak, diguna pakai oleh syarak. Banyak tempat kita jumpa kalimat tahir, taharah dan sebagainya. Makna yang dimaksudkan dalam syarak apa dia? Adalah yang tadi, sama ada hadas besar, hadas kecil ataupun najis. Itu yang kebanyakan dipakai oleh syariat untuk kalimat tahir. Boleh? Jadi sebab itu boleh ditafsirkan dengan demikian. Nah, jadi pendapat kedua tu pula, mereka kata orang tak ada wuduk pun boleh sentuh Al-Quran, walaupun yang afdal ada wuduk tu tak ada hal. Baik, ini pendapat bukan jumhur. Siapa dia? Kalau ingat Zahir Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dan yang dapat dengannya. Dan siapa Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, dia generasi mana? Ha? Kita tahu tau? Agak-agak je lah 400 hijrah. Maknanya dia dah lepas turun yang ketiga. Dia orang Andalus. Tak alim, baik, tapi tak ada begitu alim sampai dia lebih hebat daripada jumhur tadi. Memang tak mungkin pun. Boleh ni? Boleh, alhamdulillah. Jadi hampir-hampir nak ikutkan. Kalau sebelum Ibn Hazm tak ada orang yang berkata demikian, ini boleh sentuh Al-Quran tanpa wuduk. Maknanya sebelum dia dah ada ijma' nak ikutkan. Kita tak hafal, ada ulama kata boleh sentuh Al-Quran tanpa wuduk sebelum Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Tapi kita tak nak, kita tak perlu dah apa ni nak bahaskan sampai gitu. Kita anggap sajalah ini satu khilaf. Nah, jadi ini kata-kata Ibn Hazm. Yang penting apa dalil? Adakah dia tak tahu hadis ini? Surat ini? Jawabnya dia, dia tahu. Tapi adakah dipakai hadis ini? Jawabnya, pakai ke tak pakai? Pakai. Cuma cara dia pakai lain. Cara pakai lain. Benda siapa tapi pakai lain. Awak pakai sebab dia pakai kanan dulu, dia pakai kiri dulu contohnya. Macam mana dia pakai? Maksud je pentafsiran kalimat tahir suci itu pada dia lain. Apa kata tafsiran beliau? Suci daripada apa? Najis syirik. Suci daripada najis kufur dan yang semakna dengannya. Orang-orang macam ini, orang kafir tak boleh sentuh Al-Quran. Orang yang ada wuduk pun sentuh Al-Quran sebab dia beriman. Dan beliau memuatkan pendapatnya dengan hadis Nabi SAW yang sahih, subhanallah innal mu'mina la yanjus. Hadis Zaid bin Yamad dalam Sahih Muslim, maha suci Allah. Sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Jadi kita tak najis. Kita kalau tak najis ikut apa? Tahir suci. Jadi orang yang suci boleh sentuh Quran. Yang najis saja yang tak boleh sentuh Quran. Siapa dia? Orang kafir. Sekarang awak mesti pening. Mana satu yang kuat? Kalau belajar tak nak pening, jangan belajar. Belajar mesti sekali-sekali kena pening. Jadi ada masalah senang-senang, ada susah-susah. 1 plus 1 semua senang, takkan saya nak belajar 1 plus 1 saja. Tapi 2 digit punya, 3 digit, 300, 2300, senanglah kan. 5, 6, 7 dan seterusnya. Saya takkan nak main duit $10 saja. Itu budak kecil boleh kasih $10, tapi kalau dah punya ribu-ribu dia tak boleh jangkau, dia tak boleh tolak. Kena belajar kerana pening dulu tak? Pening dulu. Jadi sama dalam hal ini. Baik, munakasyahnya, yakni pembahasan dua pendapat dan dalil-dalilnya, mana lebih tepat? Tafsiran siapa lebih kuat? Nah, suci daripada kesyirikan, suci daripada kekufuran, adakah ini satu tafsiran? Pernah jadi satu tafsiran oleh syariat? Jawabnya ada, memang ada. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kita tahu dia tak najis badan, tapi dia najis apa? I'tiqad. Itu dalil. Tapi kita tahu Ibn Hazm mentafsirkan ayat tadi, orang-orang musyrik itu adalah najis. Dia kata najis tu betul-betul semua jenis najis dia. Bukan hanya kufur je. dia kotor, kalau pegang dia mesti cuci. Itu pendapat siapa? Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Pasal dia zahir, dia standard, dia punya apa ni, metodologi dia standard. Kalau tak, dia tak zahir, dia tak zahiri. Oh, jangan salahkan dia. Pada dia, bila Allah dan Rasulnya berkata-kata, mereka maksudkan yang zahir, bukan yang batin-batin. Takwil-takwil ni semua tak boleh pada dia. Kias-kias, pendapat-pendapat tak boleh ambil zahir. Ini bahasa Arab ni, ini kita ambil. Nah, walau bagaimanapun, adakah ini satu tafsiran yang selalu ataupun satu makna yang selalu digunapakai oleh syariat bila sebut tahir, tahar, tahuru ina' ya'ahadikum, dan banyak lagi, iza dubizal ihabu faqad tahur, apabila telah disama ayat kulit maka dia telah tahur, suci-suci apa tu, takkan suci daripada kekufuran contohnya, ya ke tidak? Iza balagal ba'u kullataini, apabila air telah sampai dua pulau apa ni, lain najis suci, ada tidak najis, ini maksud dikasih. Jadi wallahu a'lam, yang lebih dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan kebenaran yang mulia Allah SWT adalah tafsiran Johor, sebab itulah yang lebih banyak dipakai. Saya terangkan kenapa. Ayat dalam mula-mula hadis tadi, hadis Hudzaifah, subhanallah, sesungguhnya orang yang beriman tidak najis. Beza dengan Nabi kalau kata sesungguhnya orang beriman itu tahir. Ada beza ke tak beza? Sesungguhnya orang beriman tidak najis dengan sesungguhnya beriman suci. Nabi pakai apa? Tidak najis. Nabi tak cakap orang beriman itu suci. Nabi kata dia tidak najis. Lain makna dia. Bila Nabi kata sungguh orang beriman tidak najis saja, maknanya dia, maknanya masuk dalam sini. Najis i'tiqad. Beza. Jadi sebab itu balik kepada apa ni, penggunaan yang selalu oleh syariat, bahawa maksud di sini adalah hadas besar dan hadas kecil, maksud orang-orang ini tak boleh menyentuh Al-Quran. Kita telah bahaskan Quran waktu dan sebagainya. Yang penting di sini kita kena ingatkan bahawa apapun juga pendapat ulama, semua menggalakkan, ada yang mewajibkan lah apa ni, kita menuntut Al-Quran dalam keadaan yang paling sempurna yang boleh. Sama juga dalam ketika membaca Al-Quran, hendaklah kita baca dalam keadaan sempurna yang boleh. Tapi kalau nak haramkan, kita tak boleh mengharamkan sesuatu melainkan dengan dalil. Boleh? Kita mesti tahu dulu. Sebab tu Al-Bani rahimahullah ta'ala, beliau antara orang yang mengatakan boleh pegang Al-Quran tanpa wudu. Baik. Tapi dia juga yang mensahihkan hadis ini. Tapi beliau berkata dalam bab membaca Al-Quran dengan tanpa hadas, tanpa suci daripada hadas besar, beliau mengatakan makruh hukumnya. Sebab ada dalil lain yang ada kena-mengena dengan hadis yang akan datang. Ada apa-apa soalan? Tak apa, nanti dulu kita teruskan dulu pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya muka surat 168, hadis yang 72. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkurullah ala kulli ahyani, rawahu Muslim wa allaqahu al-Bukhari. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ataupun biasa menyebut Allah, mengingati Allah pada setiap kondisinya. Hadis diriwayatkan Muslim dan disebut sebagai hadis mu'allaq oleh Al-Imam Al-Bukhari. Balik semula kepada hadis ini, terjemahan dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa. Kita dah terangkan, kalau kita nak tafsirkan, nak terjemahkan macam ni, kerana atau ada fi'il, maknanya biasa, bukan sekali saja. Itu asal yang digunakan oleh kebanyakan ulama usul fiqh. Bila sahabat kata kerana Rasulullah SAW ya'al, kerana Rasulullah SAW ya'kul, maka tu maknanya dilakukan lebih daripada sekali. Dan apabila ia dilakukan oleh Rasulullah SAW lebih dari sekali, maka apa hukumnya? Kata mereka, ini menunjukkan hukumnya mustahab, yakni disukai, digalakkan. Boleh? Tapi sebagian ulama usul fiqh yang lain mengatakan tidak, uslub macam ni kerana Rasulullah SAW yaf'al yaqul, ini tidak menunjukkan perbuatan ini dilakukan lebih daripada satu kali. Tapi ini pendapat yang agak lemah. Walaupun mereka ada dalil, bagaimana keterangkan, iaitu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tentang hajjatul wada', dia pun kata kana. Tapi semua orang tahu bahawa Nabi SAW buat haji hanya sekali sahaja. Jadi yang benar dalam hal ini hendaklah kita kaitkan bahawa kalau sahabat kata kana, maknanya dilakukan lebih dari sekali, kecuali jika terdapat qarinah yang menunjukkan sebaliknya, yang menunjukkan bahawa ia dilakukan hanya sekali. Kalau tidak, maknanya ia dilakukan lebih dari sekali. Nah, jadi apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kata Aisyah, yadkurullaha, beliau menyebut Allah ataupun mengingati Allah. Jadi yadkur, bagaimana telah kita terangkan dahulu dalam hadis la wudu aliman lam yadkuru smallahi alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya, kan ada. Jadi zikir itu apa asal dia? Kita katakan asalnya adalah dengan lidah, keluar suara, itu asal zikir. Dan zikir juga boleh makna menyebut dalam hati, dan zikir juga boleh bermakna menyebut dengan perbuatan. Ini buat perbuatan pun maksudnya dalam zikir juga. Baik. Dan ada pun zikir dalam hati ataupun selainnya, maka itu perlu dikaitkan. Dia zikir dalam hati. Zakarahu fi nafsi, ataupun man zakarani fi nafsi, siapa yang mengingati aku, yang menyebutku dalam hatinya. Kalau tak sebut fi nafsi, dalam hatinya, maka ia maknanya adalah menyebut dengan perkataan, dengan lidah. Tapi dalam hadis ini mutlak maknanya Nabi SAW menyebut dengan perkataan. Yadkurullah, mengingati Allah, yakni menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun yang mengandung nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Zikir-zikir dan doa-doa, semuanya termasuk zikrullah. Baik, kemudian apa dia? Pada setiap kondisinya, ala kulli ahyani. Ahyan, plural untuk hin. Hin maknanya keadaan. Jadi ahyan maknanya keadaan-keadaan. Dan maksud keadaan di sini kata ulama adalah perubahan-perubahan situasinya, keadaan Nabi SAW. Daripada duduk pada berdiri, daripada masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas, masuk tidur, bangun daripada tidur, makan, lepas makan, minum dan macam-macam lagi. Jadi ini makna ahyani. Di dalam satu hari itu ada macam-macam ahyan, macam-macam situasi, dan Nabi SAW tidak akan miss terlepas daripada mengingati Allah SWT dalam semua keadaan-keadaan yang berbeza-beza. Itu maksudnya. Bukan maknanya Nabi SAW zikir kepada Allah SWT dalam satu keadaan duduk atau diri saja atau baring saja dari pagi sampai malam, tak ada. Itu bukan maksud daripada hadis ini. Sebab apa? Ahyan maknanya perubahan keadaan. Maka kata ulama, ini menunjukkan bahawa disyariatkan, disunatkan untuk kita umatnya mencontohi Rasulullah SAW dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan gitu. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam mengamalkan amalan ini. Dan ini dikarenakan kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak fadail berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan sebahagian daripada ya. Antaranya siapa yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya akan tenang. Kalau ini saja kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dah cukup betulnya. ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati-hati itu akan tenang. Bukan senang nak dapat ketenangan hati. Banyak orang cuba macam-macam cara untuk menenangkan hati. Minum marah pun nak tenangkan hati. Main judi tenang hati, main game. Ya ke tidak? Apa lagi? Yoga. Ha, itu dia. Macam-macam cara orang buat untuk tenangkan fikiran, tenangkan hati. Sedangkan dalam Islam caranya apa? Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ala, ini ada satu ada tu tanbih untuk mengingatkan ataupun untuk mengambil perhatian kita. Ketahuilah maknanya dengan mengingati Allah maka hati-hati itu akan tenang. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengingati Allah dengan ingatan yang banyak. Perintah daripada Allah SWT, selalu ingat Allah SWT banyak-banyak. Dan juga firman Allah SWT, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatilah aku, maka aku akan mengingatimu. Cuba bayangkan, antara fadilat zikir kepada Allah SWT, Allah juga akan ingati. Dan ini juga kalau satu-satunya fadilat berzikir sudah cukup. Bahawa orang yang zikir, orang ingat pada Allah SWT, Allah juga ingat pada. Siapa tak suka Allah ingat pada. Ya. Tapi kalau Allah zikir nama orang lain, dia ingat nama Allah, dia zikir balik nama Allah. Ha? Kita syok sendiri saja. Asyik sebut nama dia, asyik nyanyi nama dia dan sebagainya. Fatimah lah, Abdul lah semuanya. Ha. Dia tak ingat Allah sikit pun. Dia tengah sibuk dengan hal dia. Dia kalau ingat Allah SWT, Allah ingat pada Allah. Awak sebut nama ustaz, nama syekh, nama wali pun tak jalan juga. Dia tak ingat kita. Dan antara kelebihan dalam hadis qudsi, man tu yang tadi kita nak baca tadi, man zakarani fi nafsi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingati aku, kata Allah, dalam hatinya, maka aku akan ingatnya dalam hatiku, ataupun maksudnya dengan diriku sendiri, sendirian. Kalau dia ingat Allah SWT seorang-seorang, Allah ingat dia pun seorang-seorang. Wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum. Kalau dia ingat aku bersama orang ramai, maka Allah akan ingat dia dalam kumpulan orang-orang yang lebih baik daripada mereka, iaitu di sisi para malaikat. Allah akan sebut-sebutkan nama kita. Sebab siapa baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, fadzakarallahu fi man indahu, kata Nabi SAW, Allah akan ingat dia, sebut-sebut dia di sisi orang-orang, di sisi Allah SWT, itu para malaikat al-muqarrabin. Kelebihan atau tidak? Tentu sekali ini satu kelebihan yang besar. Jadi sebab itu Nabi SAW mengamalkannya. Dan zikir, kata ulama, ada khilaf. Apakah dia ada ibadat yang paling afdal berbanding dengan ibadat-ibadat lain? Ada pendapat kata, iya, zikir adalah amalan yang paling afdal. Dalilnya, sabda Nabi SAW, ala adullukum ala khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairi lakum min infati zahabin wa waraq wa khairi lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qal zikrullahi azza wa jalla. Di situ ada di dalam mukaddimah Hisnul Muslim, kan ada, saya pernah baca, menerangkan tentang kelebihan berzikir, iaitu sabda Nabi SAW, ala adullukum, apakah tidak kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu tentang sesuatu amalan, khairi a'malikum, sebaik-baik amalan kamu, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Tuhan kamu, dan yang lebih baik untuk kamu daripada kamu meninfakkan emas dan perak, zahab wa waraq, dan lebih baik untuk kamu daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, maka kamu tebas leher mereka ataupun mereka tebas leher kamu. Lebih baik daripada jihad dan mati fisabilillah ataupun membunuh musuh fisabilillah. Maka mereka kata, apa dia ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, zikrullah yang azza wa jalla. Jadi kalau begitu, zikirlah amalan yang paling utama. Baik, tapi ada ulama kata solatlah amalan yang paling utama mengikut hadis lain. Baik, kita tak mau membahaskan masalah itu. Yang penting di sini, ini menunjukkan bahawa zikir, kalau tak paling utama, second paling utama. Jadi sebab itu Nabi SAW mengamalkan zikir. Dan Nabi SAW mengamalkannya ala kulli ahyanihi, pada setiap perubahan keadaannya. Dan kalau kita ditanya kenapa zikir itu begitu besar fadilatnya, maka kata ulama, bila dilihat akan kelebihan zikir ini, zikir ni apa gunanya? Dia adalah pelindung ataupun benteng daripada gangguan syaitan. Dan kalau seorang itu telah dipelihara daripada syaitan, maka mudah baginya untuk melakukan perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah dipelihara daripada apa? Daripada keburukan. Jadi sekarang tinggal dia nak buat apa? Kebaikan. Mudah sangat nak buat kebaikan. Jadi kalau kita selalu fikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak buat amalan soleh senang aja. Nak buat baik, nak itu, nak ini, nak infak, nak apa juga, semua dah mudah. Sebab kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW mengamalkannya. Dan dengan demikian hati kita sentiasa sentiasa terbuka, sentiasa lapang dan sentiasa tenang. Jadi hidayat senang masuk dalam hati kita. Dan dengan demikian kita akan dapat al-istiqamah. Bila nak buat satu ibadat senang aja. Dan kita akan berterusan melakukannya. Tapi kalau kurang fikir aja, nanti syaitan masuk dan dia akan apa, menghalang kita daripada zikrullah. Wa may ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang kurang ataupun jauh daripada zikrir rahman, mengingati Tuhan Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, dia tak ingat Allah dia, kami akan ikatkan dia ataupun gandingkan dia dengan syaitan. Fa huwa lahu qarin. Tak ingat Allah, siapa yang jadi kawan dia, maka syaitan tu akan jadi qarinnya, jadi rakannya. Jadi itu kepentingan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW telah memuji ahlu zikir dan mengatakan mereka ni telah mendahului orang lain, orang-orang lain. Sabda Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Qalu wa man mufarridun? Qala az-zakiruna Allah katsiran waz-zakirat. Orang-orang yang mufarridun ini telah mendahului. Maka sahabat kata, siapakah orang yang al-mufarridun? Kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang mengingati Allah SWT banyak-banyak, dan orang wanita yang mengingati Allah SWT banyak-banyak. Jadi dia mendahului orang-orang lain. Baik, jadi bagaimana nak fikir pada Allah SWT banyak-banyak, bagaimana dalam ayat tadi, dan macam mana nak lakukan oleh yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita dapati bahawa kita amalkan yang paling utama dalam kita punya checklist adalah kita fikir yang khusus untuk keadaan-keadaan yang khusus. Itu kita utamakan dahulu. Macam kita nak makan aja, baca doa dia, bismillah, senang aja. Dah habis makan, baca doa. Betul? Alhamdulillah, lajar pangana, safana, jalanan dengan muslimin. Bila nak tidur je, baca doa. Bila bangun, baca doa. Masuk masjid, baca. Keluar masjid, baca. Masuk toilet, keluar toilet. Dan apa juga amalan, pakai baju barulah dan seterusnya, apa juga, semua kita baca doa yang khusus untuk tunai kenaan, baca. Itu paling afdal. Zikir yang paling afdal ketika itu adalah doa itu. Itu dia. Bukan doa, bukan baca Quran atau baca selawat. Itu semua ada tempat dia. Walaupun la ilaha illallah afdalu zikir, sebaik-baik zikir, tapi dalam keadaan ini bukan sebaik-baik zikir. Nah, dan kalau hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, baca apa? Allahu Akbar. Takbir banyak, bukan zikir lain kan. Nah, Dan kalau waktu pagi ada zikirnya khusus la ilaha illallah daula syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Boleh tak kira 100 kali dengan jari? Tak cukup Ustaz, 20 dengan kaki. Kain suara lah, tak apa. Kalau nak pakai kaki ya. Boleh tak pakai tek tek tek tu ada nombor? Kalau perlu sangat pakai, tak ada hal. Sebagai wasilah. Baik, nak pakai tasbih, ada khilaf banyak bab tu. Kalau boleh jangan pakai, tapi kalau nak pakai tak ada hal. Setakat nak kira sebab disuruh apa? Kira 100 kali. Kalau dia nak dia besar. Seperti mereka kan anak apa daripada Bani Ismail. Mereka satu hamba, awak ada dia tak 100 ribu nak mereka kan satu hamba. Satu hamba punya value 100 ribu dolar. Kalau dia kuat lagi boleh buat macam yang kerja, value dia naik. Tapi kalau apa dia main-main punya apa, value dia teruk tua ke apa semuanya, hamba tu orang tak nak. Jadi hamba pun macam awak bebaskan hamba daripada Bani Ismail. Sedangkan Bani Ismail tak boleh dibebaskan. Sebab dia tak jadi hamba. Macam mana dapat pahala? Dengan zikir tadi 100 kali pagi, 100 kali petang. Subhanallah, bihamdi subhanallah al-azim. Dan zikir-zikir istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari. Itu je kalau boleh buat dah bagus. Dan juga zikir-zikir lain kan, yang kita tahu selepas apa ni subuh itu dan sebelum maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak lagi. Itu zikir-zikir kita lakukan, itu yang paling utama. Seperti yang lakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian apa dia? Selepas itu adalah zikir mutlak. Maknanya tidak terikat kepada sebab-sebab tertentu. Kemudian nak zikirlah Allah wa la quwata illa billah adalah satu kanzun min kunuzil jannah. Apa dia panggil? Harta daripada harta syurga ataupun harta karun daripada harta karun syurga dan lain-lain lagi. Tapi sebaik-baik zikir mutlak adalah membaca Al-Quran. Tak ada yang akan menyamai Al-Quran daripada zikir, daripada jenis zikir. Banyakkan baca Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ada perintah, larangan, kita larangan, ada khabar dan sebagainya. Ada banyak petunjuk dan syifat ulama fi sudur, penyakit bagi penyakit-penyakit apa tu, penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Dan lepas itu nak baca apa-apa lagi pun boleh. Boleh eh? Jadi ada surah yang kita baca untuk hari-hari tertentu, seperti surah Kahfi kita baca dulu. Itu kita utamakan. Dan kalau selawat digalakkan untuk kebanyakannya pada hari Jumaat dan malam Jumaat, kita buat yang itu dulu dan seterusnya. Dan di sana ada perkara-perkara yang bukan zikir dengan hati tapi kita boleh kategorikan sebagai zikir dengan badan. Itu kalau ada tetamu datang masuk, saya mau zikir, kita biarkan dia duduk kat situ, bila dah dia tunggu, kita habis kita punya zikir apa semuanya baru kita jumpa. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah. Hendaklah dimuliakan tetamu, yang muliakan jiran. Jadi keadaan itu ibadat yang paling afdal adalah muliakan tetamu. Itu termasuk apa? Menyayati Allah SWT, tanda beriman dia kepada Allah dan hari akhirat. Jadi di sini kita kena tahu banyak perkara tentang hukum-hukum Islam. Jadi kita boleh amalkan dengan benar. Sebab itu kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefahaman dalam agamanya. Tapi sayangnya banyak orang tak tahu perkara ini. Itu adalah kita akan bersambung lepas kata Rasulullah ini tentang hukum-hukum hari ini. Jadi ini jelas banyak hadirin dilakukan oleh Muslim dalam Allah Taala dengan sanadnya sampai pada Aisyah, sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab sahihnya. Kemudian disebut di situ, disebut sebagai hadis mu'allaq oleh Al Imam Al Bukhari. Apa maksud kata-kata ini mu'allaq? Maka mu'allaq maknanya yang tergantung. Hadis yang tergantung. Maknanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini secara tergantung. Jadi macam mana? Jadi kalau kita nak faham ni, kalau kita lihat kipas angin tu, dia tergantung antara kipas tu dengan tanah tu, dengan bumi ni, tak ada apa-apa, betul tak? Patutnya dia tak boleh tergantung macam tu. Patutnya dia apa, tegak dengan tiang ke apa. Tapi tiang dia tak ada. Yang ada cuma apa? Cuma kipas tu saja. Kalau kita anggap bahawa lepas kipas tu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sepatutnya kan bahawa dia tu ada sahabat, ada tabi'in, ada perawi-perawi sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Tapi itu semua tak ada, yang ada cuma sahabat. Kalau ni sahabat kadang-kadang terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini maknanya tergantung. Jadi faham makna tergantung? Maknanya tidak disebutkan sanadnya. Tapi daripada mana sampai mana? Daripada perawi, yang perawi hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW, ataupun minta maaf, daripada tempat yang tergantung itu sampai kepada perawi. Sampai kepada perawi. Dan seharusnya ada sanad. Kalau kegantungannya itu daripada atas ataupun daripada bawah, maknanya selain daripada tengah-tengah ada lubang atau tengah-tengah ada terputus dan sebagainya, itu istilahnya lain. Tapi kalau mu'allaq dia maknanya macam ini. Jadi hadis mu'allaq dikategorikan sebagai hadis apa? Hadis sahih ataupun hadis lemah? Hadis lemah. Sebabnya sanadnya terputus. Imam Bukhari tak dengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi terputus dan kita tak tahu siapakah perawi-perawinya, maka ia dikategorikan sebagai hadis lemah. Tetapi kata ulama, oleh kerana yang membawa hadis mu'allaq ini adalah Al-Imam Al-Bukhari, maka kita tak boleh terus secara serta-merta menolak hadis mu'allaq. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kita mesti nak kena tengok dua kali lah. Jangan tengok sekali ataupun tak pandang terus mentang-mentang dia mu'allaq. Sebab yang kata Aisyah berkata Rasulullah SAW selalu menyati Allah SWT, seterusnya itu adalah Bukhari. Bukhari bukan sembarang orang. Dia kalau kata Aisyah yang cakap, maknanya dia tahu bahawa Aisyah berkata demikian. Cuma mungkin dia tak sebutkan sanad dia saja. Mungkin nak ringkas, mungkin nak itu, mungkin nak ini. Itu nak dikaji. Maka kata ulama, mu'allaq dalam Al-Bukhari, begitu juga dengan Sahih Muslim, ini terbagi kepada dua jenis. Jenis yang pertama adalah mu'allaq dengan sirah yang tidak jazm. Macam mana nak terjemah? Maknanya, kata Al-Imam Al-Bukhari contohnya, dari Aisyah. Dari Aisyah ataupun diriwayatkan dari Aisyah ataupun diceritakan dari Aisyah, something like that. Jadi ada diriwayatkan, diceritakan atau dari saja, di mana kata-kata seperti ini seolah-olah riwayat itu lemah. Jadi kalau jenis macam ni, dia ada hukumnya. Hukum hadis mu'allaq ini seperti hadis mu'allaq-mu'allaq yang lain, iaitu dia adalah hadis yang lemah. Tetapi dia ada jenis kedua. Bila Al-Bukhari kata Aisyah berkata, qalat Aisyah contohnya, ataupun haddatsani fulan, lepas tu qalat Aisyah, maknanya dengan sirah al-jazm, dengan sirah yang pasti, yang keras, maka kata ulama hadis ini adalah hadis yang sahih juga. Sama macam hadis yang musnad yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Bukhari seorang yang thiqah, seorang yang dipercayai, dia tidak mungkin kata Aisyah kata, Aisyah berkata, kecuali memang betul-betul dia berkata ini dengan sanadnya. Cuma dia hilangkan dia punya sanad saja kerana nak ringkas. Jadi kalau kita dengar kat khutbah atau dalam kelas dan sebagainya, ustaz kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, macam dalam kitab-kitab ni lah, an Anas bin Malik yang tadi pun, an Aisyah dan sebagainya, ini semua sebenarnya diriwayatkan dengan apa? Tanpa sanad, tergantung antara dia sampai pada Aisyah, macam terus kipas je ke atas. Jadi ini juga sebenarnya adalah riwayat mu'allaq tanpa sanad. Tapi adakah semuanya lemah dalam kitab ni? Tidak juga, sengaja ditiadakan sanadnya. Kenapa? Untuk ringkas. Tujuan dia bukan dengan sanad apa, tapi dia dah gantikan dengan dia hukum hadis tersebut. Sebab ini adalah karangan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Kitab ini tujuannya untuk apa ni? Untuk bawa hadis-hadis hukum yang digunakan oleh ulama dan diberikan sedikit kata-kata ulama tentang hukum hadis ini sebagai panduan. Jadi tak payah bawa sanad-sanadnya, takhrijnya dan seterusnya. Boleh eh? Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia ada dua jenis mu'allaq. Satu dengan sirah dalam kata-kata yang tidak pasti, satu dengan kata-kata yang pasti. Minta maaf tadi, kalau kata-kata yang tidak pasti, kita dah katakan dia adalah lemah. Asalnya lemah, tetapi kita kena periksa riwayat-riwayat lain. Ada tak riwayat-riwayat lain yang apa ni, yang boleh kuatkan dia? Bukan terus lemah terus. Mesti macam ada hadis lain lah. Kita kena periksa jalan-jalannya, jalur-jalurnya, baru kita hukum hadis tersebut. Boleh? Nah. Jadi terjemahan kat situ tak berapa saya senang. Dan disebut sebagai hadis mu'allaq. Soalnya Imam Bukhari kata ini ada hadis mu'allaq. Tak, dia bukan cakap macam itu. Dia akan kata dari Aisyah ataupun diriwayatkan dari Aisyah. Tapi dia tak sebutkan sini mu'allaq ni jenis mu'allaq macam mana, qalat Aisyah ke dan sebagainya. Dan hadis mu'allaq dalam sahih Bukhari banyak sekali berbanding dengan hadis sahih Muslim. Nah, dari kepada hadis ini lah kita katakan bahawa hadis ini menunjukkan disyariatkan, disunatkan, sukai kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan pada setiap perubahan keadaan kita. Jika kita lakukan demikian, maknanya kita telah insya-Allah mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir yang banyak-banyak. Dan di sana ada zikir yang mutlak. Telah kita terangkan bahawa zikir mutlak yang paling afdal adalah membaca Al-Quran dan baru zikir-zikir yang waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan di sana terdapat amalan-amalan lain untuk keadaan-keadaan lain yang khusus, maka hendaklah kita dahulukan amalan-amalan yang khusus untuk keadaan-keadaan yang khusus. Jadi kadang-kadang zikir itu memang bagus, tapi kalau imam sedang khutbah, waktu zikir terus ambil tasbih macam sebagian orang buat itulah. Datang dengan zikir dengan tasbih besar, lepas tu imam khutbah dia pun terus dia zikir, kepala angguk sana angguk sini kat depan tu. Padahal Nabi SAW suruh apa? Orang dengar khutbah main batu ni semuanya akan darah, akan apa? Akan sia-sia dia punya semayang Jumaat, dia tak guna. Yang tak dapat pahala walaupun sah. Jadi ini jelas bersalahan dengan sunnah. Dan kalau kita dengar orang baca Quran, maka kita pun jangan baca Quran sama-sama. Kita apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Hendaklah kita dengar, perhatikan, la'allakum turhamun, baru kita dapat rahmat daripada Allah SWT. Bukan dia baca, kita pun baca. Eh, kat radio ke, dekat mana ke. Jadi semua ibadat tu ada keadaan-keadaan. Bila dengar Al-Quran, maknanya kita pun sedang berzikir dengan kita punya dengar. Sebab dengar tu pun kadang-kadang adalah zikir. Bukan mestinya kita ucapkan dengan ucapan. Jadi makna zikir umum. Dan telah diterangkan kelebihan-kelebihannya. Cuma soalan di sini, apakah kaitan hadis Aisyah ini dengan bab wuduk? Apa kaitannya? Nampak macam tak ada kena-mengena dengan wuduk. Semua tentang zikir saja. Ha? Ya? Zikir tak perlu wuduk. Hadis ini menunjukkan bahawa zikir tak perlu berwuduk. Tapi ini bab apa? Bab perkara yang membatalkan wuduk. Kalau hadis tadi boleh tahan juga. Hadis tadi apa? Jangan sentuh Al-Quran kalau tak ada wuduk. Jadi kalau dah batal wuduk, kesan batal wuduk tak boleh sentuh Al-Quran. Okey juga. Tapi ini apa pula? Ini tak ada yang tak boleh. Jadi ini sebenarnya masuk juga, kita ambil secara tidak langsung bahawa dimaksudkan di sini bahawa kalau kita batal wuduk, tadi disebutkan perkara yang tak boleh kan, iaitu tak boleh sentuh Al-Quran kan. Hadis ini disebutkan batal wuduk pun boleh buat ini. Apa dia? Iaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sama kita ambil munasabah. Baik, kita baca dalam kitab syarah Imam As-Sam'ani rahimahullah taala surah 169 tafsir hadis. Hadis tersebut ditetapkan sebagai hukum dasar, iaitu menyebut asma Allah, nama Allah pada setiap kondisi, dan yang nampak bahawa yang dimaksud adalah zikir secara umum, termasuk di situ tilawah, membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan junub. Junubnya ada susah. Akan tetapi dikhususkan oleh hadis Ali radhiyallahu an yang terdapat pada bab mandi. Akan datang mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Nah, akan datang takhrijnya, persajakan datang hadisnya. Baik, dan hadis-hadis lainnya yang semakna akan disebutkan. Demikian pula dikhususkan zikir ini ketika dalam kondisi buang air besar, kencing dan jima. Daripada mana? Daripada umumnya. Ataupun yang dimaksud dengan setiap kondisinya adalah sebahagian besar. Ala kulli ahyanihi, bukan setiap keadaan, tapi kebanyakan keadaan Nabi SAW dia akan mengati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya bagaimana firman Allah Taala, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Surah Ali Imran. Jadi maksudnya kebanyakan keadaan mereka, bukan semua. Baik. Maksud penulis menyebutkan hadis tersebut, penulis siapa dia? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Agar tidak disalahfahami bahawa hal-hal yang membatalkan wudu dapat menghalangi dari berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hadis ini. Jelas caranya. Cuma permasalahan yang disebutkan oleh beliau di sini, perkara-perkara yang khusus, yakni yang terkeluar daripada keadaan-keadaan yang kita boleh berfikir tanpa wudu ini, disebutkan kat situ. Pertama adalah membaca Quran kalau junub pada susah. Kemudian apa lagi disebutkan di situ tentang buang hajat lah, dan ketika jima. Jadi kita tahu bahawa hadis kita ini umum lafaznya, ala kulli ahyani, semuanya sekali. Kalau ada yang terkeluar daripadanya, maknanya ia dikhususkan. Dan kita mesti ada dalil untuk mengkhususkan keumuman syariat. Tak boleh kita pandai-pandai kata, oh ini khusus, ini dikecualikan. Mesti kita bawakan dalil kenapa ia dikhususkan. Boleh ni? Jadi sebab itu dibawakan dalil untuk masalah pertama, iaitu boleh tak orang yang ada hadas besar membaca Al-Quran. Cerita ni tentang membaca Al-Quran, itu mahal nizaan. Itulah masalah yang diperselisihkan, membaca Al-Quran untuk siapa? Untuk orang yang junub, bukan memegang Al-Quran, bukan orang yang ada hadas kecil. Dan termasuk dalam orang yang junub ini adalah orang yang haid dan nifas. Ini dikategorikan sebagai hadas besar sebab kedua-duanya ataupun kesemuanya mewajibkan mandi. Betul tak? Jadi apa hukumnya? Kata beliau, ini tak masuk. Kalau awak ada junub, awak tak boleh baca Al-Quran. Yang Aisyah maksudkan dalam hadis tadi, Nabi SAW sebut nama Allah, zikir, baca Al-Quran dalam semua keadaan kecuali baca Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Ali radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW selalu membacakan Al-Quran kepada kami kecuali beliau dalam keadaan selama beliau tidak junub. Kalau junub, dia tidak akan baca Al-Quran kepada kami. Tetapi hadis ini ada permasalahan. Kalau hadis ini sahih, memang betul lah. Orang yang junub tak boleh baca Al-Quran. Tetapi ini pre-end je lah kita katakan, bahawa hadis ini kita kaji bahawa ia hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Walaupun ada juga ulama' yang menghasankan hadis ini, tapi dari sudut sanadnya, kebanyakan ulama' besar mendemahkan hadis ini. Tapi kita tak akan sempat membahaskan hadis ini sekarang, sebab apa, dia akan datang nanti dalam bab mandi. Jadi kita tangguhkan ke situ. Cuma kita nak isyaratkan kepada khilaf di dalam masalah boleh atau tak boleh orang yang junub membaca Al-Quran. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, mereka berkata orang yang junub haram membaca Al-Quran, bukan pegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi kat dalam situ adalah empat-empat imam mazhab, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Al-Syafi'i dan Hanbali. Semua kata tak boleh baca Al-Quran bagi orang yang junub. Dalil mereka, dalil mereka antaranya adalah hadis ini, hadis yang ada tadi, yang hadis Ali yang kita perlu bahaskan, dan juga hadis-hadis lain. Tapi semua hadis yang dibawa oleh mereka tidak terlepas daripada kritikan. Semua ada kritikan. Nah, tetapi dalil mereka yang kuat, dalil mereka yang sahih adalah hadis Nabi SAW bahawa ada seorang datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang di bilik air dan qada hajat. Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Nabi SAW lepas qada hajat, dia bertayamum, kemudian dia pergi pada orang tersebut dan dia menjawab salam. Dan Nabi SAW menerangkan bahawa inni karihtu an azkurallaha ala ghairi taharah, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Nah, jadi kata jumhur ulama, ini dalil bahawa kalau dalam tidak ada hadas kecil, tidak ada wudu, Nabi SAW tak suka sebut nama Allah SWT yang bukan Al-Quran, apalagi kalau dia adalah Al-Quran, apalagi kalau dia dalam keadaan hadas besar, setentu lagi karahannya ataupun benci dia lebih besar lagi. Nah, boleh tak ni? Itu dalil, antara dalil. Dan selain daripada itu, dalil yang kuat juga yang digunakan oleh mereka, jumhur ulama, adalah pendapat-pendapat sahabat. Ramai sahabat yang berpendapat tidak boleh orang yang junub baca Al-Quran. Saya kata ramai, bukan semua. Nah, jadi itu dalil bagi jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, apakah pendapat kedua? Opposite-nya lah. Satu kata boleh, satu kata tak boleh orang junub baca Al-Quran, satu kata orang junub boleh baca Al-Quran. Siapakah mereka gagap? Ha? Az-Zahiri. Asyik diorang je. Ada ramai juga sebenarnya, tapi tak ramai lah, tak ramai seperti pendapat yang pertama. Saya cek lagi. Okey, bukan Ibn Hazm sajalah, dia salah seorang tentunya. Guru dia pun sama, yakni Imam Ad-Dawud Az-Zahiri. Dia adalah asal mazhab Zahiri, guru besar mazhab Zahiri. At-Tabari, Imam At-Tabari guru kepada apa, ulama-ulama tafsir Al-Quran. Kan dia ada kitab tafsir At-Tabari yang masyhur. Beliau ini dalam 300-an hijrah, wafat 300-an hijrah. Ibn al-Mundhir, seorang ulama besar juga, seorang mujtahid, tetapi orang Syafi'i claim dia sebagai apa? Orang mazhab Syafi'i. Mungkin banyak kali keluar daripada mazhab Syafi'i. Nah, siapa lagi? Baik, itu daripada salah lah. Kata mereka, ini adalah zahir pilihan Al-Imam Al-Bukhari. Yang mereka kaji daripada kitabnya Sahih Bukhari, mereka dapati Imam Bukhari kata boleh junub baca Quran. Imam Ash-Shawqani dalam Nailul Athar, dan dia diriwayatkan daripada Ibn Abbas dan juga Ibn Musayyib, yang Sa'id Ibn Musayyib, bahawa dia berkata kaifa la yaqra'uhu wa huwa fi jawfihi, bagaimana seorang junub tak boleh baca Quran sedangkan Quran itu ada dalam tengkorok. dah dekat dalam dia, junub ke tak junub, takkan dia tak boleh baca. Baik, okey. Tapi kita dah katakan sikit aja ni sebenarnya, banding dengan pendapat yang pertama, ulama-ulama dia lagi ramai. Nah, jadi antara ulama muasirin kontemporari, saya tak nak sebutkan lah sekarang ni, tu pada masa ni. Yang penting di sini adalah dalil mereka. Kenapa junub boleh baca Quran? Pertama, mereka berdalilkan dengan hadis bab ini. Hadis Aisyah, kata mereka umum Nabi SAW ingat Allah, sebut nama Allah dalam setiap keadaannya, termasuk dalam keadaan hadas besar. Dan zikir Allah SWT ni termasuk juga apa? Al-Quran. Jadi kata mereka ambil umum ini. Itu asal. Adapun dalil-dalil yang dipakai oleh ulama jumhur tadi yang melarang junub baca Quran, kata mereka semuanya lemah. Semuanya lemah. Sana. Ini adalah khulasah pendapat-pendapat mereka. Sebab saya katakan tak boleh bahaskan kesemuanya. Boleh? Ha. Pendapat yang benar dalam masalah ini, tak tahu nak cakap sekarang, nanti akan datang. Akan datang nanti, sekarang. Tak apa, kita ulang-ulang dah. Pendapat yang benar memang betul. Hadis-hadisnya semuanya lemah. Semuanya lemah. Tak boleh menguatkan antara satu dengan yang lain. Mengikut pendapat ulama-ulama ni lah. Mengikut pendapat sebagian ulama, dia ada sawab syawahid. Saksi-saksi boleh menguatkan dia. Tapi kata ulama lain tak boleh apa ni dikuatkan dengan apa ni dengan saksi-saksi tersebut. Itu semuanya lemah, kategori lemah mereka. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah, hatta Imam Nawawi rahimahullah, semua lemahkan hadis-hadis ini. Boleh ni? Jadi balik pada asal, boleh seorang junub itu baca Al-Quran. Cuma saya ambil jalan tengah. Saya ikut Syekh Al-Bani dalam masalah ini. Bahawa kalau tak haram pasal tak ada dalil yang kuat, maka sekurang-kurangnya dia pun makruh baca Quran tanpa berwudu, tanpa suci daripada hadas besar. Mandi dulu baru baca. Tapi ini cuma untuk junub saja. Untuk junub. Lelaki yang junub, wanita yang junub. Ada pun untuk wanita yang haid, untuk wanita yang nifas, tidak ada kerahan, tidak ada makruhnya untuk membaca Al-Quran. Boleh? Tidak ada. Bezanya kata ulama. Jadi orang-orang jumhur yang kata junub tak boleh baca Al-Quran, mereka kata haid dengan nifas boleh pula baca Al-Quran. Mereka kata walaupun nampak macam sama hukum junub dengan haid dan nifas, sebab dua-duanya atau semuanya diwajibkan mandi, mereka kata ada perbezaan. Orang yang junub, kenapa dia junub? Dia sendiri nak junub. Dan bersihnya dia di tangannya. Bila dia nak bersih, dia boleh bersih. Macam mana? Anytime dia boleh mandi dan dia boleh baca Quran. Tapi haid, macam mana dia haid? Bukan dengan pilihannya. Bila time dia hit, dia hit. Bila time dia nifas, dia nifas. Dan dia tidak kontrol bila dia boleh bersih. Sekarang kalau dia mandi pun belum habis hit dia, tak bersih juga. Kalau sekarang dia mandi pun belum habis nifas dia, belum 40 hari juga, tak bersih juga. Jadi mereka kata itu perbezaan junub dengan hit dan nifas. Dan syarat kita kiaskan sesuatu dengan sesuatu, hendaklah tidak ada perbezaan yang ketara. Jadi sini ada perbezaan yang ketara, dia tak boleh kias. Kemudian junub cepat saja dia punya apa? Dia punya masanya, dia tidak bersih. Tetapi haid dan nifas boleh makan masa yang agak lama. Kalau haid, mereka kata paling lama 15 hari, 15 hari lama tak boleh baca Quran. Kalau nifas, lagi lama 40 hari, mazhab Syafi'i 60 hari. Tak boleh baca Quran, oh, tak boleh. Jadi kalau macam gitu, kita katakan haid boleh baca Al-Quran, nifas pun boleh baca Al-Quran. Jangan takut. Jangan kata bahawa ni Wahabi ke apa ke, tidak. Ini pendapat apa? Ulama besar-besar. Saya sebutkan satu daripadanya, iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan juga pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi saya dapati banyak lagi wanita-wanita yang tak mahu baca Quran. Saya tak suruh pegang Quran, saya tak baca je Quran. Okey. Jadi ini kesimpulan tentang hal ini, apa yang boleh apa yang tak boleh bagi orang yang tak ada wudu ataupun yang tak ada dan tidak bersih daripada hadas, hadas besar. Saya nak ambil hadis berikutnya, boleh? Kasih chance saya habiskan yang ini. Hadis berikutnya cepat aja. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu Dharuqutni walayyanahu. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam lalu salat dan tidak berwudu. Hadis diriwayatkan Dharuqutni dan dia melemahkannya. Okey. Yang pertama sekali tentang makna hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW telah berbekam. Ihtajam maknanya berbekam. Tapi ihtajam ini bukan maknanya Nabi SAW yang ambil pisau atau yang kerik-kerik kepala dia ataupun leher dia, tidak. Siapa yang bekam dengan Nabi SAW? Orang lain. Jadi ini faedahnya memang kata-kata dalam bahasa Arab disandarkan perbuatan kepada orang ini, tapi yang dimaksudkan adalah orang lain. Tak skip. Betul eh? Ada hadis satu lagi. Wah, cik takkan mana? Hadis apa? Itu selepas dia. Oh betul, saya tahu. Ada waktu Syekh tu baca, ada ditegurkan, ustaz, sama juga macam tadi. Patutnya hadis ni dulu. Kata saya tak apa, dia ada takdir dengan takhir. Ada riwayat, ada nuskah. Yang ini dulu, ada nuskah yang itu. Nanti di end kita baca semua. Jadi oleh kerana kita semua pakai nuskah yang ini, semoga ikut yang banyak lah saja lagi. Sama untuk keadaan di Madinah dulu pun sama juga. Baik, hadis ini bahawa Nabi SAW berbekam, tapi bukan Nabi pelakunya, orang lain yang melakukannya. Dan ada tak contoh hal ini dalam bahasa Arab? Kan jawabnya ya. Jadi kata-kata orang Arab, banal amirul qasra. Banal amirul qasra. Amir itu telah membina istana. Betul ke amir pakai topi kontraktor, boot, bancuh simen apa semuanya dia buat apa istana tu? Ya, ya. Tak. Walaupun zahirnya dia yang buat, tapi semua orang tahu takkan raja tu nak dibuat. Dia suruh orang buatkan. Tapi kenapa kita kata dia yang buat? Banal amir. Kenapa? Ha? Istana dia. Selain daripada tu istana dia. Tak mestinya. Dia yang suruh. Jadi bila dia suruh, disandarkan perbuatan itu kepada orang yang menyuruh. Jadi ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berbekam, bukan Nabi SAW yang potong-potong kepala dia, sedut darahnya, dia suruh orang lain, tapi disandarkan perbuatan itu kepada beliau. Boleh ni? Kemudian apa ya? Walam yatawadda, tetapi beliau tidak beliau solat dan beliau tidak berwudu. Maknanya apa? Lepas solat wudu ke ataupun sebelum solat wudu? Maksud dia sini. beliau solat dan tidak berwudu. Nafi dia kat mana ni? Selepas solat ke sebelum solat? Macam mana awak tahu sebelum? Awak agak awak teka. Ha? Lam yang tawadu maknanya apa? Ha, kenapa? Kalau siapa tahu bahasa Arab, kenapa? Tak berwudu, tak berwudu tak ada kata sebelum solat tu ke? Lepas solat tu. Tapi soalnya, sepatutnya kalau waktu mak tertib, dia berbekal tu perbuatan pertama. Second, dia solat dan kemudian dia nafikan tidak berwudu. Maksudnya wudu lepas solat lah. Tapi semua tak faham yang tu. Bagus awak punya fahaman. Betul. Tapi saya nak tahu macam mana awak tu. Siapa ajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, dia ada skill lah tu. Inference kan ada kan dalam apa? Comprehension tu. Benda yang tak cakap tapi boleh tangkap. Bila kita suruh orang baca, bukan maknanya baca kuat-kuat, baca huruf tu semuanya. Kan semalam kita cerita pasal tanamkan minat membaca pada anak-anak dan sebagainya. Bukan setakat baca je, tapi baca dengan faham. Semua orang boleh baca Quran, semua orang boleh baca tu, baca ni, dia faham ke tidak? Sebab tu kita ada apa? Satu mada, satu subjek, maknanya nama dia comprehension. Yang tak disebutkan, budak-budak itu nampak singa, budak-budak itu lari. Okay, soalan comprehension dia, kenapa budak-budak itu lari? Budak yang tak tahu, pasal dia orang nampak singa. Betul tak jawapan dia? Ha? Betul kan? Sebab tu kan orang lari. Kalau awak jawab macam itu, berapa markah awak dapat? Orang siapa nampak singa mesti lari. Tapi kenapa dia lari? Mereka lari sebab mereka tak takut dengan singa tu. Dari mana dekat dalam teks nas takut tu? Dari mana awak dapat takut tu? Awak pandai-pandai kan? Pasal kita tahu singa tu siapa. Jadi ilmu itu yang buat kita teka, dan teka tu tepat. Bahawa mereka lari sebabnya kerana nampak nampak singa. Kalau budak-budak tak pandai, tak tahu, dia tak ada convention, dia cuma baca je apa yang ada tersurat, tapi mereka tak nampak yang tersirat, dia kata mereka lari sebab nampak singa, bukan pasal takut. Faham ni? Jadi dekat sini sama juga. Sebab apa, kita tahu bahawa maksud hadis ini, takkan Anas bin Malik cerita tentang apa ni, lepas solat engkau wuduk. Tentu dia tengah cerita pasal apa, sebelum solat engkau wuduk. Nabi SAW solat dan tak angkat duduk. Itu yang nak dimaksudkan oleh, yang tak nak ditunjukkan oleh sahabat ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab ini perkara yang diketahui. Maklum, macam tadi singa itu menakutkan orang ke, dia makan orang, berikan orang, macam itu, semua orang tahu. Jadi kita boleh anggap itu sebagai apa ni, perkara yang dimaksudkan. Kedua, wa, wa dekat sini, wala wa salla walam yatawadda. Wa ni maknanya dan. Dan kat sini bukan maknanya mesti ikut tertib. Kalau dia kata summa kemudian tidak berwuduk, baru kita kata iyalah. Jadi kalau wa maknanya ihtajama wa lam yatawadda wa salla. Maksud dia gitu. Dia berbekam dan dia tidak berwuduk dan dia solat. Baik. Jadi itu makna hadis ini. Kalau hadis ini sahih, apa yang kita boleh dapat dari hadis ini? Sesuai atau tak sesuai hadis ini diletakkan kat sini, di bawah bab perkara yang membatalkan wuduk. Jawabnya ya. Bahawa antara perkara yang tidak membatalkan wuduk adalah berbekam. Tahu apa makna berbekam? Maknanya keluarkan darah daripada badan seseorang dengan cara yang tertentu. Dan darah yang dikeluarkan adalah darah-darah kotor, biasanya daripada bagian kepala dan sebagainya, ataupun badan, ya, dengan cara-cara yang tertentu. Dan satu perkara lagi, kalau hadis ini sahih, maknanya disunatkan ataupun tak sunat pun dibolehkan berbekam. Sebenarnya mungkin boleh kita anggap dia sebagai satu cara sunnah untuk mengubatkan penyakit dalam badan. Sebab ada hadis-hadis Nabi SAW, ihtajimu, ada perintah suruh berbekam apabila dah panas sangat cuaca. Dan Nabi SAW pernah berbekam ketika dia sakit, ihtajama wa huwa sha'im, juga berbekam ketika dia sedang berpuasa. Dan Nabi SAW pernah berbekam, ihtajama wa a'ta al-hajjam ujratahu, dia berbekam dan dia memberikan pembekam itu upahnya. Ini semua menunjukkan apa ni, bagus kita berbekam untuk menghilangkan penyakit, dan itulah yang dinasihatkan oleh para pakar kesihatan. Salah satu cara untuk memelihara badan kita daripada penyakit. Nah, yang penting di sini adalah beliau telah berbekam dan berbekam itu keluarkan darah, tetapi beliau terus solat tanpa berwuduk. Jadi oleh kerana itu terdapat masalah apakah berbekam membatalkan wuduk ataupun tidak. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata berbekam tidak membatalkan wuduk. Dalil mereka hadis ini, kalau hadis ini sahih. Dalil kedua mereka adalah umum. Tidak ada dalil yang mengatakan berbekam itu membatalkan wuduk. Jadi balik pada asal, dia tidak membatalkan wuduk. Pendapat yang kedua, jadi pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan berbekam membatalkan wudu. Tentu mereka tak gunakan hadis ini sebab hadis ini menyalahi mereka. Jadi mereka gunakan dalil lain. Dalil mereka adalah berbekam artinya keluar darah daripada badan. Jadi perkara yang ni, darah bila keluar daripada badan aja dia membatalkan wudu. Macam mana pula? Mereka kata kias dengan darah yang keluar ketika dalam istihadah. Wanita istihadah keluar darah kan, batal wudu kan? Macam suruh berwudu, ingat tak dulu? Jadi mereka kata ini pun darah, dia pun keluar juga daripada badan, kita kiaskan. Jadi dulu batal wudu. Ini mazhab siapa? Mazhab Hambali. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi macam mana nak jawab? Atau pendapat mana yang kuat? Jumhur ke madhab Hanbali? Sekarang ni bukan Zahiri tau. Tadi bolehlah Zahiri-Zahiri. Sekarang madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ulama hadis, ulama fiqh. Jadi jawab kita senang, kita lihat hujah dia. Hujah dia kias. Betul tak? Kias apa dengan apa? Kias ini bekam dengan istihadah. Jadi kias ni mesti ada beberapa perkara, mesti ada empat perkara. Yang pertama, rukun kias ini adalah mesti ada hukum asal. Yang kedua, mesti ada hukum farak, hukum cabang. Yang ketiga, mesti ada illah yang menggabungkan. Tak, ada tiga je lah, bukan empat. Dan untuk setiap perkara ni ada syarat-syarat dia. Jadi hukum asal di sini adalah istihadah, membatalkan wuduk. Darah keluar daripada faraj wanita itu membatalkan wuduk. Ada tak dalilnya? Ada, dalilnya betul pun. Baik. Perkara yang nak dikiaskan yang tak ada dalilnya adalah darah yang keluar daripada badan tempat lain berbekam. Jadi apa illah dia, kata mereka, dulu darah, dulu badan. Boleh lah. Hukum sini batal wuduk, hukum sini pun mesti batal wuduk. Boleh kita terima kias macam ni? Boleh tak boleh? Okey, bagus, tak boleh. Selamat, saya tak payah syarah. Kenapa tak boleh? Buat syarah kan? Macam mana nak tolak kias ini? Apa penyakit kias ini? Ada dua penyakit ke tak ada penyakit? Satu dia paksa darah keluar, satu keluar tak sengaja. Tahan juga. Ada jawapan lain? Tempat keluar lain. Saya rasa tu lagi kuat. Paksa ke tak paksa ni dalam bab bab batal wuduk, tak ada heran awak paksa orang ni tak paksa terkeluar batal tak batal. Jangan paksa-paksa kan, pergi asyik pacung tak boleh. Nanya orang. Nah, jadi yang lebih tepat, tempat keluar dia kan beza. Kalau nak kias, mesti tempat keluar dia sama. Darah dia dah lama dah. Dulu keluar daripada badan. Dan semua darah datang daripada urat. Ingat tak? Innama zalikin akun hadis istiharah. Darah ni biasanya datang daripada daripada urat. Betul, darahnya sama. Tapi tempat keluarnya lain. Yang ada dalil, bila dia keluar daripada kemaluan, ya, dia batal. Yang ini tak ada dalil, balik pada asal. Jadi orang kata, kias ini lemah sebab dia kias mahal farid. Kias yang ada perbezaan. Kias yang ada perbezaan. Bukan semua kias itu mudah-mudahan. Bila kias yang ada perbezaan, dia tak kena sama tu. Ilah dia tak sama. Jadi kita kena tolak. Tapi tak bermaknanya bila kita tolak, kita dah hina Imam Ahmad bin Hanbal ataupun ulama yang ikut dia ataupun pengikut-pengikut dia yang lain. Tidak. Kita tolak pendapat dia dari sudut ilmiah saja. Jadi pendapat yang kuat adalah jumhur ulama, selagi tak ada dalil, tak boleh kias. Jadi asalnya keluar darah daripada tempat lain, tidak batal wuduk. Termasuk keluar darah daripada apa? Daripada hidung dan tempat-tempat luka yang lain. Okey. Perbuatan berbekam bagus ke tak bagus? Apa hukum membekam dengan orang? Ha? Boleh. Maknanya awak tak dengar hadis Nabi SAW, samanul kalbi khabith wasaman al-hajjan al-khabith, lebih kurang itu. Dan saman zina khabith, lebih kurang itulah. Maknanya dia tiga benda yang Nabi SAW kata harga anjing itu jijik, harga bekam itu jijik, dan harga untuk zina itu, pelacur itu jijik, kutu. Sebab itu sebagian ulama mengatakan bahawa berbekam tak bagus. Yakni orang yang buat bekam, orang yang minta bekam tak ada hal, yang bekam yang tak bagus. Kemudian ada ulama mengatakan kalau dia berbekam tapi dia tidak minta upah, dia tak masuk dalam bab ni. Sebab Nabi SAW marah ataupun tegur tentang apa? Tentang upah dia ambil daripada berbekam. Dan Nabi SAW samakan dia dengan apa? Dua perkara tadi, jual beli anjing dengan orang yang berzina. Jadi macam mana pembekam nak bekam kalau tak dapat upah? Sekarang kita ada kedai buka apa? Untuk berbekam, shopping center semua ada. Siap dengan hadis-hadis lagi. Nabi SAW berbekam lah, itulah pak itu, macam-macam. Macam batu saudak lah cerita dia kan. Lepas ni semua hadis boleh keluar. Saya takut sebenarnya. Sebab ini yang saya takut. Kita pakai agama, hadis Quran ilmu ni untuk komersial. Tapi itu balik pada niat kita, tanah kuri lah. Balik pada niat masing-masing. Yang penting di sini, macam mana orang yang nak berbekam nak dapat duit? Dia kan tetap kerja. Maka kata ulama macam ni, senang aja. Dia tak boleh tetapkan upah dia, tapi orang boleh upah dia tanpa penetapan. Kita ni istilah bayarannya ikhlas. Bayaran tak tetap ikhlas. Bayar mesti bayar, tapi berapa tu ikhlas. Jadi sebenarnya kontrak ijarah sebenarnya. Jadi kalau dengan itu lepas. Jadi itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dia kata bekam tak bagus. Makanya kalau dah ditetapkan haram, jadi cara keluar dia adalah tak ditetapkan. Adapun orang yang nak kasih upah, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW a'ta ujratahu. atau syarat hajjah, kita datang macam berikan upah pada si pembekal. Jadi boleh kita berikan. Dan satu lagi nak diingatkan, bukan semua orang boleh berbekal, yakni membekal. Membekal tu boleh mengubatkan penyakit, tapi kalau dibuat oleh salah tangan, dia boleh buat apa? Dia boleh tambah penyakit. Sebab darah kalau keluar, boleh hilang ingatan, jangan salah. Kalau yang apalah boleh hilang, penyakit lain pula yang datang. Salah timing dan salah masa pun perlu. Bila bulan mengambang, darah kita banyak. Ada waktu-waktu jangan, Nabi SAW ada larang, jangan berbekam. Ada waktu-waktu boleh berbekam. Itu waktu, kemudian tempat-tempat dia, cara dia dan sebagainya. Dia termasuk apa ni, saya tak kata major operation lah eh. Tapi dia operation juga yang apa ni, yang ada risikonya. Jadi oleh kerana itu, ulama sepakat, siapa yang suruh orang bukan ahli berbekam, dia sendiri bos. Jadi bukan ambil apa tu, ambil cukur apa, main kat ini, cakap-cakap apa semua, seduk-seduk apa semuanya, tak tahu membuat jangan. Dia boleh ada risiko yang amat berbahaya. Nah. Okey. Ada apa-apa soalan? Thank you.